Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah jemaah, walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nasrul Wurud ala Ha'iyati Ibni Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibni Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Qala rahimahullah: wa man amila min duni ilmin bal ala jahlin min hadhihi al-ummah faqad tashabaha bin nasara. Dan orang yang beramal dengan tanpa ilmu, bahkan beramal di atas kebodohan dari umat ini, dari umat Islam ini, maka sungguh dia menyerupai orang-orang Nasara. Orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, beramal tidak didasari oleh dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, beramal di atas kejahilan, beramal di atas kebodohan, maka orang yang seperti itu menyerupai orang-orang Nasara. Alladzina tarakul kitaba alladzi anzalahu Allahu washtaghallu bimaladzatihim wasyahawatihim wattaba'ul hawa. Mereka orang-orang yang meninggalkan Alkitab, meninggalkan Kitabullah. Orang-orang Nasara meninggalkan Kitabullah, meninggalkan Injil, tidak mengamalkannya. Meninggalkan Taurat, tidak mengamalkannya. Kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin yang menyerupai mereka, maka mereka meninggalkan Al-Qur'an. Orang yang beramal tanpa ilmu, mereka meninggalkan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan apa? Sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Oh ini enak, oh ini bagus. Syahawatihim, dan sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Dan mereka mengikuti hawa nafsu. Wattaba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka hanya mencocokkan dengan apa? Oh ini kayaknya baik, oh ini kayaknya bagus, oh yang seperti ini rasanya lebih ayem, seperti ini, oh ini mendatangkan orang banyak. Wasarat ibadatuhum dha'i'atan haba'an mansura. Maka jadilah ibadah mereka itu dha'i'ah, sia-sia. Habaan seperti debu, mansura yang diterbangkan. Beramal tidak didasari oleh ilmu. Yang sesungguhnya perbuatan mungkar, perbuatan maksiat itu disebut dengan kejahilan, disebut dengan al-jahlu. Maka di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan amalan tidak taat kepada pemimpin itu merupakan perbuatan jahiliyah. Annahum ahlul jahiliyah yarawna anna adamal inqiyad liwaliyil amr wa adamat ta'ah lahu fadilah. Orang-orang jahiliyah melihat, menganggap bahwa tidak taat kepada pemimpin, tidak tunduk kepada pemimpin itu adalah kemuliaan, itu kebaikan. Wa anna sam'a wa ta'ata li waliyil amr zullun wa mahanah. Orang-orang jahiliyah mengatakan, orang-orang jahiliyah menganggap bahwa taat kepada pemimpin, mendengar dan taat kepada pemimpin adalah kehinaan. Ini kerendahan. Menurut mereka, orang-orang jahiliyah memberontak kepada pemimpin, ini kemuliaan, ini kebaikan. Maka beliau memasukkan perkara ini sebagai perkara jahiliyah. Dan kita tahu jahiliyah berasal dari kata apa? Al-jahl. Yang kata al-jahl maknanya adalah bodoh. Berarti inilah perkara-perkara kebodohan. Memberontak kepada pemimpin yang sah itu adalah kebodohan. Itu adalah kejahilan. Karena dimasukkan oleh beliau termasuk perkara jahiliyah. Sebagaimana yang kita baca tadi. Demikian juga yang masuk dalam perkara memberontak ya termasuk demonstrasi. Demo itu termasuk pemberontakan, itu tidak taat kepada pemimpin. Maka demo adalah jahiliyah, demo adalah kebodohan. Tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh nas, dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka demonstrasi dan yang semisalnya itu adalah kejahilan. Itu kebodohan. Mungkin orang mengatakan masa yang melakukan itu para sarjana. Kalau S bukan S biasa, tapi S apa? SAG. Bukan seperti S biasa. Apalagi bukan S dong-dong ya S ya. Bukan S biasa, SAG, sarjana agama, bahkan mungkin ada yang LC, bahkan MA, bahkan doktor, bahkan mungkin profesor. Kok dikatakan jahil? Kok dikatakan bodoh? Bukankah Allah mengatakan innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin? Sungguhnya orang-orang yang melakukan kejelekan hanya saja taubat itu bagi orang-orang yang melakukan kejelekan dengan apa? Bijahalatin, dengan kebodohan. Maka kejelekan, kemungkaran dan kemaksiatan itu adalah jahal, itu kebodohan. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, kalau tidak salah dalam syarah Salahatul Usul, bahwa amalan kejelekan itu adalah kejahilan, itu kebodohan. Dan apa yang dilakukan oleh mereka, demonstrasi, itu adalah mungkar. Itu kemungkaran, maka itu adalah kejahilan, itu kebodohan. Kenapa mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuruti keinginan, hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu. Menuruti apa? Oh ini rasanya benar. Oh ini rasanya baik. Kayaknya seperti ini baik. Demikian juga orang-orang yang beribadah. Setelah azan, katanya melakukan ibadah, memanggil orang untuk datang ke masjid dengan mengatakan apa? Apa mas biasanya mas? Yang puji-pujiannya apa mas? Yang sering kita dengar di sini apa, Bas? Apa? Terus? Ya, jadi mulai dari ya Rabbi bil Mustafa. Terus setelahnya apa, Mas Wari? Terusnya apa? Akeh kang apal. Terusnya apa, Mas? Terus senengane apa, Mas? Ngafir ke liyane. Kafire dhewe. Terus Mas Karjo. Kok apal? Iya, sering dengar di situ. Hampir tiap hari ya, Mas ya. Radikatekne. Terus napa, Pak Nardi? Yen isih kotor ati akali. Kira-kira itu berdoa. Katanya setelah azan antara azan dan iqamah berdoa. Ini doa loh. Apa buktinya? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya kan berdoa loh. Kayaknya. Kalau lafaz akeh kang apal berdoa. Itu lafaz dilafadkan karena apa? Sakit hati dan balas dendam. Kenapa? Karena dikafirkan oleh para ulama dengan sebab perbuatannya, kemudian ngarang lagu. Lagunya apa? Akeh kang apal. Katanya paling lembut, katanya paling sopan, tapi mengatakan apa? Kafire dhewe. Apa maksudnya ini? Ini bukankah ini mengkafirkan orang lain? Tapi oh ini paling lembut, oh ini paling baik. Sama orang itu rendah hati. Apa buktinya rendah hati? Dia sendiri mengkafirkan orang lain. Mengatakan hati orang lain apa? Kotor. Mengatakan akal orang lain apa? Kotor. Kenapa melakukan seperti itu? Jahil. Karena bodoh. Karena apa? Kebodohan. Meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengikuti apa? Keinginan, hawa nafsu. Maka ibadah mereka. Yang mereka lakukan apa? Sirna. Tidak ada nilainya. Seperti debu yang diterbangkan. Kama qala Allah ta'ala anil kafirin. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang orang-orang kafir. Wahum minhum. Dan mereka termasuk. Kata beliau apa? Wahum minhum. Mereka termasuk orang-orang kafir. Kafir terhadap apa? Kafir terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba amang thura. Dan kami datangkan apa yang telah mereka amalkan dari satu amalan, faja'alnahu, kemudian kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, debu yang diterbangkan, tidak ada nilainya. Didatangkan ibadahnya, sholatnya, puasanya dan seterusnya, tapi ibadah yang didasar di atas kejahilan, ibadah yang didasar di atas kebodohan, yang tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka apa? Tidak ada nilainya. Tidak ada harganya. Ay la yukimullahu lahum waznan. Allah tidak menegakkan untuk mereka timbangan. Ditimbang saja tidak. Apa yang mau ditimbang? Oh, sudah jadi debu yang dibawa oleh angin. Apa yang mau ditimbang? Wa in ta'abbadu bi anwa'in minal qurabat. Walaupun mereka beribadah dengan berbagai macam al-qurubat, amalan-amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sawa'un yauma bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ayyami hayatihi aw ba'da mamatihi wa ila yaumina hadza wa ila yaumil qiyamah. Baik. Amalan ibadah itu dilakukan di zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah beliau meninggal, atau sampai sekarang, atau sampai hari kiamat. Tidak ada nilainya. Kullu man abadallaha bijahlin wa abad bighairi risalati Muhammadin minal Yahudi wa Nasara fahuwa min ahli dhalal. Maka siapapun yang beribadah kepada Allah dengan kebodohan, tidak didasari oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mas Karso, diambil kayunya mas, nanti jatuh mas. Setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan kebodohan dan beribadah kepada Allah dengan selain risalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan orang Yahudi ataupun dari kalangan orang Nasara, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Wa in mata ala dzalik fa huwa min ahli nar. Kalau dia mati di atas amalan tersebut, maka dia termasuk penghuni neraka. Orang yang beribadah di atas kejahilan, orang yang beribadah dengan selain syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demonstrasi itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, itu bukan syariat Nabi, itu bukan ajaran Rasulullah, itu bukan ajaran Rasulullah. Puji-pujian setelah azan atau sampai iqamah atau yang lainnya, itu ajaran Nabi? Itu bukan ajaran Nabi. Nabi tidak mengajarkan yang seperti itu. Kalau orang itu mati di atasnya, berarti mati di atas apa? Kesesatan. Kenapa? Karena mati tidak berada di atas syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzalik, dan tidaklah demikian itu. Illa, kecuali annahu kafara bi akhir rasulin wa a'zami rasulin arsalahu Allahu azza wa jal. Tidaklah demikian itu. Kenapa mereka tersesat? Kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Kecuali mereka dikarenakan dia kufur kepada Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah, Rasul yang paling agung yang diutus oleh Allah. Wa kataballahu azza wa jalla an takuna risalatuhu amatan samilatan la yasha'u ahadan al-khuruju anha abadan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan, menulis, mewajibkan, menjadikan risalah beliau adalah risalah yang umum, mencakup seluruhnya. Tidak ada keluasan bagi seorang pun untuk keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Jadi tidak ada keluasan, kalau di zamannya Musa, ini Nabi Khidir tidak masuk pada syariatnya Nabi Musa. Berarti dalam umat Islam juga ada. Siapa? Para wali. Kalau sudah sampai pada derajat hakikat, maka apa? Tidak perlu syariat. Sebagaimana Khidir, sehingga tidak perlu sholat, sehingga tidak perlu puasa, dan seterusnya. Kalau ada umat Islam yang mengatakan seperti itu, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Orang yang mengatakan bahwa seseorang itu ada keluasan untuk keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia apa? Kafir. Ini termasuk perkara apa, Bas? Menganggap ada keluasan untuk keluar dari syariat Nabi termasuk apa? Sudah dipelajari toh? Sudah toh? Sudah. Lupa. Sudah. Lupa. Sudah. Iya, Kim. Termasuk pembatal keislaman. Ini termasuk nawakidul Islam. Pembatal-pembatal apa? Keislaman. Kalau seorang apa? Menyangka, beranggapan, berpendapat kalau ada seorang itu boleh keluar dari syariat Nabi, tidak mengikuti syariat Nabi dari umat ini, maka dia apa? Kafir. Dia keluar dari apa? Islam. Maka Rasulullah mengatakan apa? La yasma'u bi ahadun la nasraniyun la yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun orang yang mendengar tentang aku, apakah itu Yahudi ataukah Nasoro, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka sungguh dia menjadi penghuni neraka. Yang meninggalkan syariat Nabi, meninggalkan ajaran Nabi, keluar dari Islam, keluar dari syariat Islam, dia apa? Menjadi penghuni neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada keluasan, tidak ada apa? Kelonggaran untuk keluar dari syariat Nabi. Tidak sebagaimana Nabi Khidir terhadap syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fiikum.